Markus pasala 23. Ya tename semua puang isa lamai rante bola puang Allah Ta'ala. Den mi mesa atau anak guru nang kuan ni. Oh guru, takita rite bola puang Allah Ta'ala. Gajah balo di belo-beloi batu makasing. Mebali mi puang isa anak kua. Mau kita ngasan moraka kabuan na te bola tonggo. Den watun na kianu, nasinin na te mo kita ladir opokan ngasan. Namoy mesa batu, te edamon ni inginan na. Mangkai jo, malemi puang isa dek buntu saitun, anna cuma doko sioloam bola puang Allah Ta'ala. Ratumi Petrus, Yakub, Yahya, na Andreas, las si pangkadan mesai. Name kutana nakua. Oh guru, pawankan piran rana lajaji jo, na apa ratandana kena detek mi wattunna. Mebalimi puang isa nakua. Majaga kamu, danggi na den taum palau salah kamu. Nasabak buda tau laratum pusanga sangangku nakua, aku mo raja mang pasalama. Na buda tau lana palau salah. Yake sading kamu oni kasirarian, sola kareba kasirarian, danggi mi malaja. Nasabak nang laja jingasan ni joo, apa te edapa nawatun na kiamak lino. Yato mesak bangsa lasirari newa bangsa lain. Yato mesak kaparentan, rarii kaparentan lainna. Umbombo nani laden nino sola karorian laada. Yatu ulako, mane pamulan nari kamasusan, susi pak dikina ke mane manguriwa i, tobaine laki anak. Lama jaga kamu, nasabak ladi joko kamu, ami dipangolo lako tomang ratah kara-kara. Ladi rambi kamu lambola pas sambajangan. Ladi pangolo kamu lako tomang parenta, sola raja, nasabak mituru nak. Ya mojo waktu laminiim pangapesenan ni, tokareba keselamatan lako tau. Ladi pangpesenan ya jolok lako sininna bangsa, tokareba keselamatan namane kiamak lino. Ya ke dijokko kamu ami dipangolo lako to diniin ra'atah kara-kara, danggi miselang kumua, apa ralami pau mebali. Nasabak roh Allah Ta'ala lampauang kamu, apa to lami pebalian jok waktu. Lana kaba aci kamu buda tau, nasabak mi katapaina. Nala jaji susi jo'o, tomas sile tom pangape bunuan sile tona. Susi to ambe lako anak kana. Anak newa tomatuanna, na pangape bunuan ni. Apa ya to tomatapak taru, ratu lako salain nalino, ladi pasalama. Mpataruhi kadanna puang isa nakua. Langkita kamu, apa tau liwa mecarepan, dipake deh jongenan totang sipatokna nanii. Ya to tom baca ite, lanis sen meloi apa batuananna. Ya jok waktu, ya to totoro jok tanah yodea, lapalai dek membuntunna. Susinna ya keden tau jauh bubungan bola, lamelawi. Nataruh bang mo male, danggi mo namentama bola, nala pa apanna. Susi tomi, ya to tojo bara abah, danggi mo napolen nala baju landona. Liwa parina jok waktu toto kebaatang sola toto mangpacu cupa. Mas sambajang kamu, danggi nasi mata waktu piuranan. Nasabak ya jok waktu, laden pangsesa gajah pari. Tote edapan naden susin nasi pamula lino, dipaden ratu lakoto allo, nate edato omo naladen pole pa. Na yakin nate edan na pemadoi puang Allah Ta'ala nanggei jok waktunna, te edamo tau la salama. Apa na pemadoiin nanggei, nasaba umma'an na tomangka na pilei. Ya kadeni taung kuan kamu jauh waktu, kitari, inde itu raja mang pasalama. Batu nakwa, iti ijo'o, danggi mi katapa ijo tau. Nasaba buda nabi tangtongan, solatos sanga kalena tomang pasalama, lampang apekitan kalena. Lampu gauk mang rupa-rupa tanda mejangaran, solapanggaukan mekalajatan, lampa lo salah tau, na kewa adingi moito makna puang Allah Ta'ala. Jaji majaga kamu, kupawan ngasan mo kamu jolok jo'o, moi na te edapan na jaji. Mpataruhi kadanna puang isa nakua. Yan namang kamu jok kama parisan, te edamo na mangerang to allo sola bulan. Lasi poloran ni to bintuin jau mai langi, na lama usak ngasan to tontoi kuasa jau langi. Ya jok waktu, lana kita nak tahu te aku anak mentolino, ratu jauh mai langit lan saleu, makuasana kumala abito susi raja. Kumane suai to malaika aku, rempun ngasan ni to umma aku jo mai sulapa analino. Empat arupa kadanna puang Isa nakua. Ala kamu pangapasusian jo mai garontok ka jo ara. Yan na macikki na malutte mo to ringena, na mingka cocok mo, mi isen mi kumua cingga atu morana pialuan. Susi to omi kemi kita ngasan mi jo tanda, lami isen kumua cingga atu mor angkuratu. Lami ingaran te kadangku kumua, la jajingasan te, kete da pinamate ngasan to tau tuo pate wattu. Ya to langi solalino lalanya, apa ya to kadangku, la tatta te da cappaana. Naku apa puang Isa? Te da tau nisen ni to wattu karatuanku. Moi malaika jau suruga, moi te aku anak ambek manda ya to nisen ni. Ya mojo, majaga kamu. Nasabak teedam mikalan nai tokara tuanku. Ya jawa ading dipasang rapang mesa atau salai bolana lamale sompa. Ya ton na teedam panamale pada napa barakan ni jaman tokaunanda. Ya to tomang jaga baaba na pangingaran anna mang jaga melo. Ya mojo majaga taruh kamu. Nasabak teedam isen ni piran na lapole jo ampu bola. Wa ading karuen tangga bongi dan nari. Yari kaketi bangkah mimariwang. Jaji moi nata aparatu, teeda susana kina timbai jo kaunanna majaga tongan. Susi toda mo kamu la majaga tongan. Nasabak teeda misen ni kumua, piran rakula ratu. Ya te apa kupawan kamu? Kupawan ngasan to'o mo tau kumua, majaga kamu.